Konsultasi Syariah. Ciri fisik penduduk surga. Pertanyaan. Seperti apa tampannya lelaki surga? Bagaimana dengan manusia yang ketika di dunia wajahnya jelek? Syukran. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Di antara kenikmatan yang Allah berikan bagi penduduk surga, Allah memberikan kepada mereka fisik yang jauh lebih sempurna dibandingkan fisiknya ketika di dunia. Kita akan sebutkan beberapa ciri fisik penduduk surga yang dinyatakan dalam hadis sahih. 1. Tinggi penduduk surga 60 dhira' atau hasta. Penduduk surga tingginya sama dengan tinggi Nabi Adam alaihi salam ketika diciptakan, yaitu 60 dhira'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqallahu Adama 'ala suratihi tuluhu 60 dhira'a, fa kullu man yadkhulul jannata 'ala surati Adam." Yang artinya, Allah menciptakan Adam dengan rupa seperti dia, panjangnya 60 dhira', semua orang yang masuk surga seperti bentuk fisik Adam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dhira' adalah satuan ukuran panjang. Satu dhira' sekitar 64 cm, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Mu'jam Al-Wasit. 2. Fisiknya tidak berbulu. 3. Usia mereka antara 30-an tahun. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu ahlul jannatil jannata jurdam murdam mukahhalin, abna'a 30 aw 33 sanah." Yang artinya, ketika penduduk surga masuk surga, mereka dalam kondisi jurdan, murdan dan bercelak. Usia mereka 30 atau 33 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Kata jurdan merupakan bentuk jamak dari ajrad, yang artinya orang yang fisiknya tidak berbulu, al-qamus. Sementara murdan, dari kata amrad, yang artinya pemuda yang baru tumbuh kumisnya dan belum tumbuh jenggotnya, al-qamus. 4. Tampan mereka seperti Yusuf alaihi salam. 5. Hati mereka seperti Ayyub alaihi salam. Dua sifat ini disebutkan dalam dua hadis. Pertama, hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dalam kitab Sifat Ahlil Jannah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, para penduduk surga ketika masuk surga, tingginya seperti Adam, 60 dhira', tampan seperti Yusuf, di usia seperti Isa, sekitar 33 tahun, memiliki lisan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badan tidak berbulu, berpenampilan muda, dan bercelak. Hanya saja, sanad hadis ini dhaif, karena Harun bin Ri'ab, thiqah ahli ibadah, diperselisihkan apakah mendengar dari Anas bin Malik ataukah tidak. Jami' at-Tahsil. Kedua, hadis dari Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahsyuru ma baina siqati ila syekhil fani yaumal qiyamati fi khalqi Adam wa qalbi Ayyub wa husni Yusuf murdam mukahhalin." Yang artinya, mereka dibangkitkan di usia antara bayi dan manusia tua di hari kiamat, sama dengan bentuk Adam, berhati Ayyub, dan setampan Yusuf, masih muda dan bercelak. Dalam As-Silsilah As-Sahihah dinyatakan bahwa hadis ini memiliki banyak jalur dan semuanya dhaif. Namun jika dikumpulkan, bisa saling menguatkan sehingga derajatnya hasan. Karena itu, dalam At-Targhib wa Tarhib, hadis ini dihasankan Al-Mundziri. 6. Lelaki diberi kemampuan bisa berhubungan badan 100 kali dalam sehari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, di antara para sahabat ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan bertemu dengan istri kami kelak di surga?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innar rajula la yasilu fil yaumi ila mi'ati adra." Yang artinya, seorang lelaki dalam sehari mampu berhubungan badan dengan 100 bidadari. Hadis riwayat Al-Bazzar, Abu Nu'aim, dan At-Tabrani. Demikianlah salah satu kesibukan penduduk surga. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Ta'ala, "Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun." Yang artinya, sungguh para penduduk surga itu dalam kesibukan yang menyenangkan. Quran Surat Yasin, ayat 55. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyib, Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Al-A'mashi, Sulaiman At-Taimi, Al-Auza'i, semuanya menafsirkan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah mereka sibuk menggauli para perawan. tafsir Ibnu Katsir. Demikian, semoga kita bisa bersabar di dunia yang fana ini untuk mengekang hawa nafsu, sehingga kita bisa mendapatkan surganya yang penuh dengan kenikmatan abadi. Allahu a'lam.